بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر، dan يلتحق bersamaan atau termasuk bagian daripada iman kepada hari akhirat ialah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti, yaitu beriman kepada segala apa yang terjadi atau yang akan terjadi sesudah mati, termasuk iman kepada hari akhirat ialah beriman kepada alam barzakh, atau nama lainnya alam barzakh, alam kubur, alam kubur. Alif ialah yang pertama fitnatul qabri, yaitu fitnahnya kubur. Fitnah kubur itu apa? Wahya su'alul mayyiti, su'alul mayyita, yaitu pertanyaan kepada mayyit. Ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, pertanyaan dari dua malaikat kepada mayyit setelah ba'da dafnihi, setelah dikubur, setelah penguburannya. Pertanyaannya tentang apa? An rabbihi. Pertanyaannya tentang Tuhannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wadinihi, juga pertanyaan tentang agamanya. Madinuka, apa agamamu? Wa nabiyihi, juga pertanyaan tentang Nabi Allah. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti. Fayuthabbitu Allah, maka Allah mengokohkan, maka Allah mengokohkan orang-orang yang beriman bilqawli thabiti, dengan omongan yang kokoh, omongan yang mantap ketika menjawab pertanyaan di kubur itu. Fayaqulu, maka hamba itu menyatakan ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya madinuka, maka hamba itu dengan mantap menjawab dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Dan ketika ditanya tentang man nabiyuka, dijawab wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu kalau Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh. Wa yadhillu Allahu adh-dhalimina wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, dan Allah sesatkan orang-orang zalim. Yakni ketika menjawabnya dia tidak mampu menjawabnya. Fayaqulul kafiru, maka orang kafir akan menjawabnya dengan ha ha la adri, ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ha ha la adri, aku tidak tahu. Wa yaqulul munafiqu awil murtabu, sedangkan orang munafik awil murtab atau orang yang ragu, al murtabu orang yang ragu tentang agamanya, ketika ditanya demikian jawabnya la adri, aku tidak tahu. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu maka aku pun mengucapkannya, kata orang munafik atau orang murtab, orang yang ragu. Dan setelah fitnatul kubur ada azabul kubur, ada na'imul kubur. Tahap berikutnya daripada kehidupan di kuburan. Ya. Azabul kubur wa na'imuhu. Orang yang berhasil dengan mantap menjawab pertanyaan itu mendapatkan na'imul kubur, kenikmatan-kenikmatan kubur. Orang yang tidak berhasil menjawabnya, dia akan mendapatkan azabul kubur, azabul qabri. Azabul qabri wa na'imuhu, azab kubur dan nikmat-nikmat kubur itu juga harus diimani, termasuk dalam keimanan kepada hari akhirat. Sebagaimana fitnatul qabri, fitnah yang ada dalam kuburan, demikian pula harus diimani tentang adanya azab dan nikmat-nikmat kubur. Karena telah diberitakan semua itu di dalam Al-Qur'an was Sunnah. Fayakunu lidh-dhalimina minal munafiqina wal kafirina. Fayakunu, maka jadilah bagi orang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi memberitakan dalam Al-Qur'an tentang azab kubur. Walau tara, seandainya engkau melihat, idz zalimuna, ketika orang-orang zalim itu, fi ghamaratil mauti, di saat ghamaratil maut, di saat dalam proses kematian, yaitu sakaratil maut, غمرات الموت والملائكة dan para malaikat basitu menjulurkan aidiyahum tangan-tangan mereka. Para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka dengan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah roh kalian. Akhriju anfusakumul yauma, keluarkanlah roh kalian pada hari ini. Tujzauna azabal huni, kamu atau kalian akan dibalas dengan azab al-hun yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, dengan sebagai balasan terhadap apa yang kalian dulu pernah katakan. Taqulun, kalian katakan 'alallah, atas nama Allah, ghairal haqqi, dengan tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sebagai balasan juga terhadap apa yang dulunya kalian bersombong terhadap ayat-ayat Allah. Begitu Allah memberitahukan tentang bagaimana kondisi orang-orang kafir, orang-orang munafik dalam sakaratil maut, ketika dicabut nyawanya itu. Terus bagaimana kondisi mereka ketika sudah masuk kubur? Wa qala ta'ala fi ali fir'auna, Allah yang Maha Tinggi berfirman tentang ali Fir'aun, tentang pengikutnya Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka yu'radun, terus-menerus ditampakkan, 'alaiha, atas arwah atau atas alu Fir'aun tersebut, orang-orang pengikut Fir'aun, yakni Fir'aun dan tentaranya, di saat mereka di dalam kubur, terus-menerus ditampakkan sampai hari kiamat, ghuduwa wa asyiya, di pagi hari dan di petang hari terus-menerus. Wa yauma taqumus sa'atu, dan nanti di hari kiamat, maka diperintahkan adkhilu ala fir'auna ashaddal azabi, masukkanlah Fir'aun dan tentaranya itu ke neraka yang sangat dahsyat azabnya. Ini keadaan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dalam kubur mereka. Ini diberitakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Kemudian di dalam hadis diberitakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadith Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, falaula alla tudafinu, seandainya tidaklah karena seandainya kalian tidak dikubur, seandainya kalian tidak dikubur, tidak dimasukkan ke kubur mayat kalian, la da'autullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, kata Nabi, ayyusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Seandainya tidak dikubur mayat-mayat kalian itu, niscaya aku berdoa kepada Allah untuk Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar sendiri, kata Nabi. Thumma aqbala biwajhihi faqala, kemudian Rasulullah menghadapkan dengan wajah beliau kepada para sahabatnya, faqal, kemudian beliau menyatakan, ta'awwadhu billahi min azabin nari, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab api neraka. Qalu, para sahabat spontan menyatakan, na'udzubillahi min azabin nar, kami berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, ta'awwadhu billahi min azabil qabri, mereka para sahabat dengan spontan menyatakan, kami berlindung, na'udzubillahi min azabil qabri, kami berlindung dari azab kubur. Qala, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, dari al-fitan, jamak dari fitnah-fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat spontan menyatakan, na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, kami berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Qala, ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjali, kemudian Rasulullah membimbing mereka, hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari fitnahnya ad-dajjal. Qalu, na'udhu billahi min fitnatid dajjali, para sahabat menyatakan, kami berlindung kepada Allah dari fitnahnya dajjal. Wa amma na'imul qabri, adapun berbagai kenikmatan kubur, falil mu'minina sadiqina, maka kenikmatan itu adalah untuk kaum mukminin as-sadiqin yang imannya benar-benar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberitakan di dalam Al-Quran tentang nikmat kubur bagi kaum mukminin. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu, Sesungguhnya mereka yang menyatakan Tuhan sesembahan kami hanyalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atas pernyataan ini. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun berduyun-duyun kepada mereka para malaikat di saat sakaratil maut, di saat menjelang mati. Semua para malaikat itu menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Para malaikat itu menghibur. Bunyi hiburan mereka menjelang wafatnya si mukmin ini, jangan kamu takut, alla takhafu, jangan kamu takut dengan kematian ini. Wala tahzanu, dan jangan kamu sedih dengan perpisahan dengan dunia ini. Wa absyiru, dan gembiralah kalian bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan padanya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi memberitakan pula tentang nikmat kubur. Falaula idz balagatil hulqum, maka bagaimana pula ketika balagatil hulqum telah sampai ke pangkal tenggorokan roh itu. Wa antum hina idzin tandurun, dan kalian ketika itu melihat, hanya melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami kata Allah lebih dekat kepada si mayit itu kepadanya daripada kalian kepadanya. Walakin la tubsirun, akan tetapi waktu itu kalian tidak melihat bahwa Allah lebih dekat kepada orang yang mau mati itu daripada kalian, walaupun kalian mengitari si calon mati ini. Falaula in kuntum ghaira madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau seandainya kalian ghaira madinin, tidak percaya dengan ini, tarji'unaha in kuntum sadiqin, silakan kalian kembalikan rohnya kalau memang kalian benar dengan ketidakpercayaan kalian itu. Fa amma in kana minal muqarrabina, adapun kalau yang mati itu adalah termasuk daripada al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada rahmat Allah, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, maka dia akan rauhun, mati itu adalah rauhun, satu tamasya yang sangat menghibur, wa raihanun, dan adalah kegembiraan, wa jannatun na'im, dan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ila akhir surah, sampai akhir surat ini. Begitu Allah memberitahukan betapa senangnya orang mukmin yang mati. Menjelang datang malakul maut sudah dikerumuni oleh para malaikat rahmat. Diberi hiburan, dibesarkan hatinya dengan berita dari langit yang dibawa oleh para malaikat itu, bahwa beritanya ialah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan gembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Ketika datang malakul maut, dia sudah besar hati, sudah senang, sudah tidak sedih lagi. Kemudian ketika berangkat rohnya, setelah keluar dari tubuhnya, farauhun wa raihanun wa jannatun na'im, maka berangkatlah dia bertamasya dengan penuh kesenangan dan kegembiraan, dan akhirnya ialah surga yang penuh kenikmatan. Perjalanan menuju Allah penuh dengan kegembiraan menghadap Allah. Ya man hadza, tawadda. Makanya kitabnya ditaruh di meja, bukan ditaruh di pangkuan. Nah, kalau ditaruh di pangkuan nanti ngantuk. Kayaknya paham, manggut-manggut, masya Allah. Ternyata ngantuk. Allah yahdik. Naam. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. Dan dari البراء بن عازب yang Allah telah meridhai beliau, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم qala, beliau bersabda memberitakan fil mukmini, tentang keadaan seorang mukmin, idza ajabal malakaini fi qabrih, ketika menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Yunadi munadin minas samai, setelah hamba itu menjawab dengan mantap dua malaikat itu, maka yunadi munadin minas sama, maka ada panggilan dari satu pemanggil, tukang panggil dari langit mengumumkan. Bunyi pengumumannya, an sadaqa abdi, sungguh telah benar apa yang diucapkan oleh hambaku dalam jawabannya. Fa'afrisuhu minal jannati, maka bentangkanlah untuk hambaku itu bentangan dari surga. Wa'albisuhu minal jannati, dan beri pakaian hambaku itu dengan pakaian yang diambil dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannati, dan bukakanlah bagi hambaku itu pintu yang nembus sampai ke surga, supaya bisa melongok-longok lihat surga dalam hiburan sepanjang dia tinggal di alam barzakh itu. Qala, kemudian Nabi memberitakan, fayatihi, min rauhiha wa tibiha. Sehingga datanglah ketika dibukakan pintu itu, datanglah kepada si mukmin ini di kuburnya, min rauhiha wa tibiha, bau angin surga dan minyak wangi surga. Wa yafsahu lahu fi qabrihi madda basarih, wa yafsahu, dan dilapangkan lahu bagi hamba itu, fi qabrihi, di kuburnya, madda basarih, sepanjang mata memandang. Begitu lapang dan menyenangkan kuburnya itu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, wa Abu Dawud, dan juga Abu Dawud dalam sunannya, fi hadithin tawil, dalam hadis yang panjang. Ini menunjukkan betapa kenikmatan kubur itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mukmin di dalam kuburnya dengan kenikmatan yang diambilkan dari surga. Diambilkan permadani dari surga. Diambilkan pakaian dari surga. Dibukakan pintu untuk supaya bisa melongok-longok ke surga. Dan suasana di dalam kuburnya itu penuh dengan angin surga yang sepoi-sepoi, yang membuat enak tidur, enak istirahat, dan wewangian yang terus menerus. Sehingga betul-betul kalau sudah masuk kubur, seorang mukmin itu pensiun, istirahat dari capeknya perjuangan di dunia. Juga diberitakan oleh Nabi, kubur itu bisa dua kemungkinan. Bisa menjadi hufratun min hufarin nar, bisa menjadi lubang dari lubang neraka jahannam, wal'iyadu billah, dan bisa juga kubur itu menjadi raudun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman surga. Nas'alullah ay yarzuqana bihusnil khatimah wa yadkhulana fi na'imil qabri wa na'imil akhirah. Amin ya rabbal alamin. وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة. Dan untuk beriman kepada hari akhirat itu ada ثمرات, ada beberapa keuntungan hasil yang jalilah, yang agung. Minha, termasuk daripada keuntungannya ialah al-ula, pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ati, yaitu ar-raghbah, kesenangan menimbulkan kesenangan di dalam menjalankan amalan-amalan ketaatan. Wal hirsu 'alaiha, dan semangat untuk menjalankan ketaatan itu. Raja'a thawabi dzalikal yaumi, raja'an li thawabi dzalikal yaumi, karena mengharapkan litawabi, mengharapkan pahala pada hari itu, hari akhirat itu. Hari akhirat tadi meliputi mulai dari kubur, alam kubur sampai alam mahsyar. Kesenangan itu mulai dari kubur sampai mahsyar, itu kesenangan bagi orang yang sukses. Sukses dalam mencapai husnul khatimah. Maka dengan orang beriman kepada hari akhirat itu, dia akan semangat untuk menjalankan amalan ta'at, untuk menjauhkan, untuk menjalankan segala amalan fadha'il yang mempunyai keutamaan-keutamaan guna mencapai kebahagiaan di akhirat. Atsaniyatu, yang kedua dari apa yang dihasilkan dengan beriman kepada hari akhirat itu, ar-rahbatu fi fi'lil ma'siyati, yaitu memberikan rasa takut untuk berbuat maksiat, waridha biha, dan membuat takut untuk ridha terhadap maksiat, untuk senang kepada kemaksiatan. Karena beriman pada hari akhirat, dia takut untuk menyenangi kemaksiatan, untuk berbuat maksiat. Mengapa? Khaufan min iqabi dzalikal yaumi, karena akan menjadikan dia takut dari iqab, hukuman pada hari itu, hari akhirat tersebut. Atsalitsatu, yang ketiga dari keuntungan beriman kepada akhirat, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya, dengan beriman kepada akhirat itu akan tasliyah, akan menjadi hiburan bagi orang mukmin, amma yafutuhu minad dunya, dari apa yang hilang daripadanya dari dunia. Orang mukmin tidak akan depresi, tidak akan stres dengan kehilangan dunia. Karena segalanya serba ada keuntungan di akhirat. Anak yang meninggal dunia, belum balig, nunggu kedua orang tuanya yang mukmin di akhirat untuk mensyafaati kedua orang mukmin, kedua orang tuanya itu yang mukmin itu, sehingga selamat dari azab kubur, selamat dari azab akhirat. Kalau dia percaya kepada berita ini, maka sungguh dia terhibur ketika memikirkan yang demikian ini. Dengan berita tersebut terhibur bahwa anaknya bukanlah hilang, mati itu bukanlah hilang, tapi menunggu di tempat lain, yang di sana menunggu kedua orang tuanya. Sehingga ketika kedua orang tuanya masuk kubur dalam keadaan mukmin, anaknya sudah siap untuk menghibur orang tuanya. Harta yang hilang dicuri maling. Kata Nabi, harta orang mukmin yang hilang dicuri maling itu akan dihitung oleh Allah sebagai sedekah bagi si mukmin. Tidak hilang kalau sedekah, berarti nabung. Nabung di sono. Nanti hari pembukaan rekeningnya ketika dia masuk kubur. Loh, kok ada begini? Nah, ini hartamu yang dulu hilang, atau hasil tanamanmu yang dicuri orang, atau yang dimakan burung, atau yang dimakan sapi, atau apa ini. Jadi tidak hilang. Kalau percaya seorang mukmin dengan berita yang kayak gini, betapa entengnya hidup ini, di dunia ini. Dapat musibah, dicaci maki orang, difitnah orang dengan berbagai fitnah keji, yang kalau semata-mata memikirkan fitnah itu sangat menyakitkan hati. Tapi kalau orang itu beriman kepada akhirat, Nabi mengatakan orang yang dicaci maki orang lain, orang mukmin yang dicaci maki orang lain, dosanya diambili oleh si pencaci maki itu, si juru fitnah itu. Masya Allah, pahalanya ditabung, dosanya diambili orang. Nah, lalu kalau beriman kepada yang demikian, apa alasannya untuk stres? Apa alasannya untuk berputus asa? Semua musibah dan semua ketidaksenangan ternyata itu adalah nikmat. Nikmat Allah bagi si mukmin. Jadi dengan beriman kepada hari akhirat, maka sungguh semua itu adalah tasliyatul mukmin, sebagai hiburan bagi si mukmin. Amma yafutuhu minad dunya, dari apa yang hilang miliknya atau yang menjadi kepunyaannya di dunia. Bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha, dengan apa saja yang dia harapkan dari kenikmatan-kenikmatan akhirat dan pahala-pahalanya. Wa qad ankaral kafirunal ba'tha ba'dal mauti, Dan sungguh orang-orang kafir telah mengingkari al-ba'tha, hari kebangkitan ba'dal mauti, setelah mati. Za'imina, mereka menyangka anna dhalika ghaira mumkin. Mereka menyangka bahwa bangkit lagi setelah mati itu tidak mungkin. Masa iya, kata mereka, tulang belulang sudah hancur lebur, mau dibangkitkan lagi itu bagaimana, katanya mereka. Jangankan dagingnya, tulang belulangnya sudah hancur, masa mau bangkit, kata mereka. Wa hadza zamu batilun, dan sangkaan yang demikian itu adalah batil. Dalla ala butlanihi syar'u, yang menunjukkan kebatilan sangkaan seperti itu syariat, karena syariat memberitakan adanya hari kebangkitan itu. Wal hissu, dan panca indera. Panca indera juga membuktikan bahwa terlalu banyak berbagai tetumbuhan yang sudah mati hancur tumbuh lagi. Wal aqlu, dan akal juga demikian. Akal justru meyakini, sangat bisa dinalar, orang yang sudah mati itu, sudah hancur tubuhnya itu, akan bangkit kembali. Ditemukan oleh para ahlinya temuan-temuan terbaru dari ilmu-ilmu apa itu, organ tubuh itu, ilmu apa itu namanya, anatomi, itu memberitakan bahwa di tulang ekor itu ada satu tulang dari rangkaian tulang ekor manusia dan hewan kecil yang tidak akan hancur. Di tanah, dan tidak akan hancur dibakar. Tulang itu mengandung kehidupan padanya, sel-sel kehidupan yang bisa suatu saat akan menjadi sebab adanya kehidupan. Namun mereka tidak tahu, yakni terputus, penemuan itu terputus sampai di situ saja. Bagaimana mungkin untuk sel-sel kehidupan ini akan menjadi satu sebab kehidupan. Sampai di situ mereka bisa menalar bahwa ada kemungkinan di belakang hari pengulangan kembali kehidupan orang-orang yang sudah mati. Yang karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat, maka dibelokkan kepada satu keyakinan, apa itu namanya, keyakinan untuk hidup kembali di dunia ini. Apa itu? Reinkarnasi. Dibelokkan ke sana. Karena mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka sudah terkungkung oleh pikiran kaidah-kaidah fisika, kaidah-kaidah kimia tentang teori kekekalan massa dan sebagainya yang menafikan adanya kiamat. Iya. Seandainya mereka masih belum rusak pikirannya oleh teori kekekalan massa ini, sudah tinggal satu pintu lagi untuk sampai kepada keyakinan penalaran otak yang sehat tentang adanya hari kebangkitan itu. Ya, Allah menunjuki siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Anggapan penafian adanya kemungkinan hidup kembali manusia yang sudah hancur tubuhnya ini telah ditolak oleh berbagai temuan-temuan. Amma minasyari, adapun dari cerita syariah yang menolak ialah faqad qala Allah taala, sungguh Allah taala telah berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Za'ama, telah menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, allay yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala wa rabbi, tidak demikian, demi Tuhanku. Latub'atsunna, bahkan sungguh kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian akan diberitahu, sungguh kalian akan diberitahu, bima amiltum, dengan apa yang kalian amalkan. Wadhalika 'alallahi yasir, yang demikian itu bagi Allah mudah. Waqad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi, dan sungguh telah sepakat jami' seluruh al-kutubis samawiyyah, kitab-kitab yang datang dari langit, alaihi, atas bantahan yang demikian ini. Bantahan kepada anggapan batil itu. Wa ammal hissu, wa ammal hissi, adapun dari panca indera, faqad arallahu ibadahu, maka sungguh Allah telah menunjukkan kepada hamba-hambanya ihya al-mauta fi hadhihi dunya, adanya peristiwa dihidupkannya yang mati di dalam kehidupan di dunia ini. Telah ada peristiwa dihidupkannya orang yang mati di dunia ini. Peristiwanya itu demikian. وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك. Dalam surat Al-Baqarah ada lima permisalan yang menunjukkan kepada pengertian demikian, yaitu wa hiya al-mithalul awwalu, permisalan yang pertama, qaum Musa hina qalu lahu, permisalan yang diberitakan oleh Allah tentang kaumnya Nabi Musa ketika mereka mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman pada engkau sehingga kami melihat Allah dengan terang, dengan nyata. Mereka terkungkung oleh teori materialisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera itu tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal itu tidak ada. Teori empirisme. Dari teori-teori materialisme, mereka mengatakan demikian, menerapkan teori ini sepenuhnya dalam hal berita tentang adanya Allah. Maka mereka membelokkan kepada teori ini ketika diajak oleh Musa untuk beriman pada Allah, mereka menolak dengan teori ini. Fa'amatahumullahu ta'ala, maka Allah matikan mereka. Disambar petir. Mereka, Bani Israel itu, bergelimpangan mati. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi setelah mereka mati bergelimpangan karena hangus disambar petir itu. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam peristiwa itu Allah berfirman mukhatiban Bani Israel, untuk mengajak bicara Bani Israel, mengingatkan tentang peristiwa besar itu. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian mengatakan, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami melihat Allah dengan terang-terang. Fa akhadhatkumus sa'iqatu, sehingga kalian disambar oleh as-sa'iqah, oleh petir. Wa antum tandurun, dan kalian betul-betul waktu itu melihat peristiwa itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, semoga kalian mau bersyukur dengan itu. Ini peristiwa. Al-mithalul tsani, peristiwa yang kedua. Fi qissatil qatil, yaitu tentang kisahnya seorang yang terbunuh. Al-qatil, korban pembunuhan. Alladhi ikhtasama fihi banu Israila, yang Bani Israel bertikai tentang siapa yang membunuh mayat itu. Fa'amarahumullahu ta'ala ayyadhbahu baqaratan, maka Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Fayadribuhu biba'diha, maka Allah perintahkan supaya mereka memukul mayat itu dengan sebagian tubuh sapi itu. Liyukhbirahum biman qatalahu, supaya si mayat itu memberitahukan kepada Bani Israel siapakah yang membunuhnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, di dalam peristiwa itu, mengingatkan tentang peristiwa itu, Allah berfirman, wa idh qataltum nafsam faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, faddara'tum fiha, maka kemudian kalian sembunyikan perkara itu atau kalian bertikai tentang perkara itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna dribuhu bi ba'dihha, maka kami katakan pukullah mayat itu dengan sebagian sapi itu. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi, demikianlah Allah hidupkan yang mati dan Allah tunjukkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun, semoga dengan itu kalian berakal. Dan hidup terus mayat itu ngaku kalau yang membunuhnya ialah saudara kandungnya sendiri karena perkara warisan. Terus dia mati lagi setelah itu. Al-mithalus thalithu, permisalan yang ketiga tentang peristiwa dihidupkannya orang yang mati sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Fi qissatil qaumil ladzina kharaju min diyarihim firaran minal mauti, yaitu tentang kisahnya satu kaum yang kharaju, yang mereka itu keluar min diyarihim, dari negerinya, firaran karena lari, minal maut, dari mati. Wa hum ulufun, mereka itu dalam keadaan, dan mereka itu jumlahnya beribu-ribu. Famatahumullahu ta'ala, maka Allah matikan mereka. Tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, tentang peristiwa ini, peristiwa yang demikian itu, Allah berfirman, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu melihat tentang orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka. Wa hum ulufun, dan mereka dalam keadaan beribu-ribu. Hadharul maut, karena mereka takut mati. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah berkata kepada mereka, matilah kalian. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan lagi mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah mempunyai keutamaan atas manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mayoritas orang tidak bersyukur. Masya Allah. Bagaimana kalau kita berpaku atau berdasar dengan suara mayoritas? Sementara Allah menyatakan, walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi mayoritas orang tidak bersyukur. Bagaimana kalau kita mempunyai pikiran seperti pikiran kaum demokrat? Walakin aktsarun nasi la yashkurun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Ya. Maka ini peristiwa benar adanya karena Allah memberitakannya. Al-mithalur rabi'u, permisalan yang keempat tentang peristiwa dihidupkannya orang yang mati di dunia ini. Fi qissatil ladzi marra 'ala qaryatin maitatin, yaitu tentang kisahnya orang yang marra 'ala qaryatin, yang lewat di satu negeri, maitatin, telah mati, hancur. Rumah-rumah sudah runtuh, penduduknya sudah pada mati karena apa, bencana alam. Fastab'ada ayyuhyiyahallahu ta'ala, maka orang ini ketika lewat negeri tersebut, dia istab'ada, menganggap jauh dari kemungkinan untuk Allah bisa hidupkan negeri ini. Masa iya kayak gini Allah bisa hidupkan? Sudah hancur kayak gini. Fa'amatahu Allahu ta'ala mi'ata sanah, maka Allah matikan dia 100 tahun. Thumma ahyahu, kemudian Allah hidupkan dia kembali. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dalam peristiwa tersebut Allah berfirman, au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, atau seperti orang yang lewat di suatu negeri dan negeri itu dalam keadaan khawiyah 'ala 'urushiha, ialah negeri yang berdiri dengan kosong di atas pokok-pokoknya, negeri yang sudah hancur. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, orang ini bilang, bagaimana mungkin Allah hidupkan negeri ini setelah Allah matikan seperti ini. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin, maka Allah matikan orang ini 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian Allah bangkitkan lagi dia. Qala kam labitha, Allah tanyai dia, kamu tinggal di sini berapa lama? Qala labithu yauman aw ba'dha yaum, orang ini bilang, aku tinggal di sini sehari atau sebagian hari. Qala bal labitha mi'ata 'amin, maka Allah katakan, bahkan engkau tinggal di sini 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam yatasannah. Wandur ila himarika, dan lihat pula kepada himarmu. Walinaj'alaka ayatan linnasi, agar kami jadikan engkau sebagai tanda bagi manusia. Wandur ilal idhami kaifa nunshizuha, dan lihatlah kepada tulang-tulang, tulang belulang himar itu, himarmu, himarnya sudah jadi tulang belulang. Maka kemudian Allah hidupkan kembali himar itu di depan mata orang ini, di depan kedua mata orang ini. Terus kau lihat, kata Allah, ilal idham, kepada tulang belulang himar itu, kaifanun syizuha, bagaimana kami hidupkan kembali dia. Thumma naksuha lahma, kemudian kami bungkus tulang belulang himar itu dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka setelah nyata bagi dia, ternyata memang yang mati sudah jadi tulang belulang itu bisa dihidupkan kembali oleh Allah. Qala, orang ini menyatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, aku sekarang baru tahu bahwa sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Iya. Al-mithalul khamisu, permisalan yang kelima. Fi qissati Ibrahim al-Khalil, yaitu tentang kisahnya Ibrahim al-Khalil. Hina sa'ala Allah ta'ala, ketika meminta kepada Allah, sa'ala Allah ta'ala, meminta kepada Allah ta'ala, ayyuriyahu, untuk Allah menunjukkan kepadanya, kaifa yuhyil mauta, bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Fa'amarahu Allah ta'ala, maka Allah perintahkan dia, ayyadzbaha arba'atan min at-tairi, untuk menyembelih 4 ekor burung. Wa yufarriquhunna ajza'an 'alal jibali allati haulahu, dan dagingnya itu dipisah-pisahkan di 4 gunung. yang ada empat bukit yang ada di sekitarnya. Tumayunadi hinna. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk Ibrahim memanggil burung-burung itu. Fataltaimul ajza'u ba'duha ila ba'din. Maka kemudian taltaim, saling berkumpul bagian-bagian itu, ba'duha ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wayati ila Ibrahim sa'ya, dan burung itu datang kepada Ibrahim dengan segera. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, di dalam peristiwa ini Allah memberitakan, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim menyatakan, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku baik bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Ibrahim menyatakan, apakah engkau tidak beriman? Allah menyatakan kepada Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, Ibrahim menyatakan, bahkan aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku meminta demikian agar yatma'inna qalbi, menjadi tenang hatiku. Qala fakhudh arba'atan minat tayri, maka Allah katakan kepada Ibrahim, ambillah empat ekor burung. Fasurhunna ilaika, maka jadikanlah burung itu, keempat ekor itu, jadikanlah burung itu engkau kenali. Thumma ja'al ala kulli jabalin, setelah itu engkau sembelih dan engkau pisah-pisahkan dagingnya pada setiap bukit. Min hunna, dari daging-daging burung itu, dengan sebagian-sebagian juz'a. Thumma du'uhunna, kemudian panggillah burung itu. Ya'ti naka sa'ya, dia pasti akan datang kepadamu dengan segera. Wa'alam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha agung dan maha sempurna hikmahnya. Fahadihi amthilatun hissiyatun, inilah permisalan-permisalan hissiyah yang bisa diraba atau bisa dikenali oleh panca indera. Waqi'iyah, yang benar-benar terjadi di dunia ini. Tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta, yang menunjukkan mungkinnya dihidupkannya yang mati. Waqad sabaqatil isyaratu, dan sungguh telah berlalu apa yang diisyaratkan dalam penjelasan sebelum ini. Ila ma ja'alahu Allah ta'ala, kepada apa yang Allah jadikan. Min ayat Isa bin Maryam, yaitu dari tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Isa bin Maryam, di mana mukjizat Isa bin Maryam ialah min ihya'il mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Wa ikhrajuhum min kuburihim biiznillahi ta'ala, dan mengeluarkan orang yang mati itu dari kubur mereka dengan izin Allah ta'ala. Ini dalalah hissiyah. Insyaallah kita akan baca selanjutnya tentang bukti-bukti bahwa Allah itu bisa menghidupkan semua yang mati. Ila huna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.